Pak Palosai, Hondongam, 10-2. Pisanan na kuita ya wolangi mesa tanda memengamenga manianna di ita susi. De mesa baine umpe hondoi bulam, anong pak puheba mata allo. Mak songkok to mahaja di pada ke 12 binta. Indo baine kebatta, analambi watun na lakiana, nasuhung kalioli akan menghui waum. Mane kita pole ya bolangi mesa tanda memenga-menga. Dem mesa na gamalea, pada poa, pitu luna na 10 tandukna. Ya windu luna sanda songkok to mahaja. Umpe sambasan nengkokna, ya umpe si baheta luna binta ya bolangi, na honno santa malina. Mane kek de indo naga mengampa di olone indo baini laki anak, aka petujunna na wa. Suhun na to indo anak-anak, tapa kuamak kalebu. Pisanan na indo baine, ungkianan sami mesa muaneane, tolong pahentang gana hupatau umpake palu-palu basi. Sapo tapa dialahi indo anak-anak, dibawala kupuang ala ta'ala, anna dipayawe kusang kehajaanna. Ya tapa Malaysia handuka kalena indo baine, lek bala kuungiam puhana patoka umpuang ala ta'ala dipuhel lasam. Akalanungi ditahinana, sasak buduh hatu 60 benginna. Ya dadim pak bundusa ya busuhuga. Mikael solengganna malaikat pentuhukna, si bundu Indonaga solengganna malaikat pentuhukna. Sapok tak malah patalo Indonaga, nasuhun taun dipebaila yabu suhuga sola malaikat pentuhukna. Ia dipak tibiam milau Indonaga pua. Yantun do diwaan nenena naga, yaitu diwaan to mahajanna setam, batu diwa setam bulitu, tom bababulin sinalino. Yantun do to dipak tibiam tamalino solengganna malaikat pentuhukna. Pisananna, ya kuhingin to metambai la suhuga nawa. Tentomai, lambi umpole watunna puang ala ta'ala debatanta, laumpa sulelako patujunna me pasalama. Anna lamak kuasa, anna mak pahenta. Anna lambi tondu kak watunna, indo to nalanti puang ala ta'ala pasalama hupatau, laumpa sulelako kakuasaanna. Aka puhan dipak tibiani lamai suhuga, indo to siangga allo bengi, untula kakadakian na sola subunta, dio olona puang ala ta'ala. Na talo sola subunta, aka indo katitoluanna hahana anak domba, anna indo umpak pakahebaan dio na kasalamasam. Anna ta umpakalando katubuan dilino, sapo sangin nahu umbeho kalena dipatei. Dadi, si hatan anna si pato, muah helembana suhuga, solengganna isinna kasian na tilalla. Sapo tilaka isinna lino solalekbo, akatuhumi tomahajanna setan. Anna mak tata keahak mak kasubu-subu, akanaisan minawa, saikdi manda watu lanolaan. Tapana nasik di Nindonaga nawa, diti bemak tamalino, ya tapong pangapik siah nindo baine tongkianasan mesa muneane. Sapo indo baine, di papani dua panik na bunya gege, anna malam entiak laku indo ngian di patokaan di puhel lasam, lano nge di tahinana talu tau setanga, anna malam tak nasaga indo naga. Tapana naita tak lamala na lambi, ya umpati bulo soloso wai lamai sadana, na pasopa indo baini anna malai na anusam. Sapo na pesakai lita indo baini. Aka indo lita, mengangnya muamma indo wai pada salu, butti lamai sadan Indonaga. Ia sandu umeliali Indonaga laku Indobaine, nasuh lekba umbundu inggan na pebati sesengak na Indobaine, batu diwa inggan na Indotontuhu ipahentana puang ala ta'ala, anatoton taliu manonto muandai pepak guhan na puang Yesus. Manekek de diubihi lekbo Indonaga.